Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita bersama. Telah kita ketahui bahwasanya mujtama', masyarakat, akan menjadi baik ketika keluarga-keluarga yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat itu juga baik. Sehingga harus ada upaya untuk kita semuanya memperbaiki atau melakukan islah. Islahul mujtama', memperbaiki masyarakat, bi islahil usar, dengan memperbaiki usrah atau keluarga-keluarga yang ya menyusun mujtama. Dan asas untuk melakukan islah, asas agar keluarga itu menjadi baik, adalah dua perkara yang sudah kita sebutkan. Asas yang pertama yaitu al-ikhlas lillahi jalla wa ala, tahqiqul ibadah lillah, bagaimana mewujudkan ibadah untuk Allah jalla wa ala semata di tengah keluarga, berupaya agar seluruh afrad, bagian dari keluarga itu ya, adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla, bertawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah. Ya, ini adalah asas sebuah keluarga menjadi keluarga yang baik. Kemudian asas yang kedua, ikhwatil kiram, adalah mutaba'atul rasul. Bagaimana kita berupaya agar keluarga kita dan keluarga-keluarga kaum muslimin menjadi keluarga yang yattabi', mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu keluarga akan menjadi keluarga yang diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yani Rasul. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya. Maka ketika anggota-anggota keluarga itu semuanya berupaya mengikuti jalan Rasul, suami, istri, anak-anak, ya, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan terwujudlah masyarakat yang ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah jalla wa ala, dan Allah pun akan membukakan keberkahan dari langit dan juga bumi, sebagaimana Allah sebutkan tentang penduduk negeri ketika mereka bertakwa kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh seandainya penduduk sebuah negeri, ya, masyarakat sebuah negeri, mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yukhlisul ibadah lillah, wa yukhlisul ittiba', dan mereka mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, niscaya akan membukakan keberkahan dari langit dan dari mada bumi. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, dua asas agar keluarga-keluarga kita ini menjadi keluarga yang baik. Dan pada kesempatan ini, ya, kita akan membacakan beberapa riwayat, ya, yang sesungguhnya riwayat ini sangat banyak, ikhwatil kiram. Dan kalau kita membaca satu persatu dan mengambil faedah-faedahnya, niscaya kita akan terus ingin mempelajarinya. Bagaimana tidak? Karena yang sedang kita pelajari adalah sosok yang sangat dicintai oleh Allah, kekasih Allah Jalla wa'ala, yaitu Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin berikutnya yang ingin kita bahas, kita ingin melihat bagaimana perhatian Nabi kepada keluarga beliau yang pertama, kemudian keluarga anak-anak beliau yang kedua, dan yang ketiga keluarga ashabul kiram, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya. Dan ini sesungguhnya adalah tafsil rincian dari asas yang telah kita sebutkan. Rincian dari asas yang kita sebutkan. Yani kita akan melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yuslih, berusaha untuk memperbaiki keluarga-keluarga. Keluarga beliau, keluarga putra-putri beliau, keluarga kaum muslimin, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita awali dengan bagaimana perhatian Nabi alaihi salatu wassalam dengan keluarga beliau. Tentu perhatian beliau lebih besar dan lebih diutamakan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Kalau kita melihat sirah Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan hidup beliau bersama dengan azwajuh, istri-istri beliau, kita akan mendapatkan betapa besar perhatian Nabi alaihi salatu wassalam untuk baiknya keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Kita sebutkan di antara misal, ya, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan keluarga beliau, istri-istri beliau, untuk banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ya, mengisahkan tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajari beliau, ya, untuk banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Salt ibn Muhammadin qala haddatsana Mahdi ibn Maimun anil Jurairi an Jabr ibn Habib an Ummi Kulsum ibnati Abi Bakr an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat. Aisyah bercerita dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli. Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahku, wa ana usalli, ketika itu saya sedang sholat. Coba lihat ikhwatul kiram, bagaimana Nabi telah berhasil mendidik keluarga beliau. Aisyah seorang yang awam, sawam, banyak berpuasa, banyak melakukan sholat. Masuk Nabi ke dalam rumah Aisyah dalam keadaan Aisyah masih apa? Sholat. Walahu hajah fa'abta'tu alaih. Nabi ketika itu ada hajat, namun Aisyah agak terlambat karena beliau sedang sholat ketika itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah tu, alaiki bijumalid du'a wa jawami'i. Wahai Aisyah, coba baca doa ini. Doa yang mengumpulkan semua kebaikan. diajari istri beliau untuk menggantungkan urusan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan diajari doa yang mengumpulkan segala kebaikan. Sehingga tidak ada kebaikan kecuali masuk dalam doa tadi. Falamma insaraftu qultu ya Rasulullah wa ma jumalud du'a wa jawami'u. Ya Rasulullah, ya, doa apa yang engkau katakan sebagai jawami'? Doa yang jawami' tadi, kalimatnya sederhana namun mengumpulkan semua kebaikan. Qala, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, quli, wahai Aisyah, ya, bacalah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minash syarri kullihi, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun, wa a'udzu bika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun, wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu rusda. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada siapa? Aisyah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, minal khairi kullihi, semua kebaikan. Jadi kebaikan masuk semuanya di sini. Ajilihi wa ajilih, kebaikan yang segera di dunia atau kebaikan yang akan datang di akhirat. Ma'alimtu minhu, kebaikan yang aku ketahui. Wa ma'lam a'lam, atau kebaikan yang aku tidak ketahui. Ya, berarti semua masuk. Kalau kita hanya meminta kebaikan yang kita tahu, betapa banyak kebaikan yang kita tidak tahu. Ya. Demikian juga diajari untuk berlindung kepada Allah dari semua kejelekan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minas syarri kullihi, dari kejelekan semuanya. Ajilihi, yang segera. Wa ajilih, atau yang tidak segera. Di dunia atau di akhirat. Ma'alimtu minhu, kejelekan yang aku ketahui. Wa ma'alam a'lam, atau kejelekan yang aku tidak ketahui. Wa as'alukal jannah, dan aku mohon kepadamu ya Allah jannah. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan semua amalan yang mendekatkan kepada jannah. Wa a'udhu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, dan aku berlindung juga dari segala yang mendekatkan kepada neraka, ucapan atau perbuatan. Dan aku mohon kepadamu ya Allah semua yang diminta oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Dan aku mohon kepadamu ya Allah semua takdir yang kau putuskan untukku adalah kebaikan bagiku. Iya. Yeah. Coba perhatikan doa ini, ikhwatil kiram. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sangat-sangat memperhatikan ada keluarga beliau. Untuk memperbaiki keluarga beliau dan agar keluarga beliau mendapatkan kebaikan semuanya dan selamat dari semua kejelekan. Subhanallah, ini contoh ikhwatil kiram upaya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam islah al-usrah, keluarga beliau. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, contoh yang kedua masih diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad. Kalau tadi hadis yang ke-639, kita masuk pada hadis yang lain, 647. Hadis 647. Tadi 639, sekarang masuk hadis 647. Ya. Baik, ini kisah yang lain. Kisah Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan Juwairiyah. Juwairiyah. Baik. Disebutkan dalam hadis ini, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha. Suatu saat Nabi keluar dari Juwairiyah. Kalau tadi berawal dari masuknya beliau kemana? Rumah Aisyah, Aisyah sedang sholat. Sekarang Rasul keluar dari rumah Juwairiyah. Juwairiyah sedang beribadah. Nah, Rasul keluar untuk sholat subuh ketika itu. Nah, Juwairiyah sholat, duduk, dan masih tetap duduk di situ. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam pulang. Sumara ja'a ilaiha. Nabi kembali lagi ke Juwairiyah. Ba'dama ta'alan naharu. Setelah matahari tinggi. Karena Nabi biasa di masjid. Setelah sholat subuh. Yadkurullah. Berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Demikian biasanya Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau pulang ke rumah. Ya. Sesudah matahari tinggi. Wahia fi majlisiha. Ternyata Juwairiyah masih duduk di situ, masih berzikir, masih beribadah di tempat yang sama. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Mazilti fi majlisik?" Wahai Juwairiyah, kamu masih di sini? Masih duduk di sini dari tadi? Kemudian Nabi mengatakan, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat." Law uzinat bi kalimatiki wazanathun subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Wahai Juwairiyah, sungguh tadi ketika saya keluar dari tempatmu, aku telah mengatakan 4 buah kalimat yang dibaca 3 kali. Yang kalau kalimat-kalimat yang aku baca 3 kali ini ditimbang dengan semua ucapan-ucapan kamu, zikir tadi yang kamu baca, lebih berat dari apa yang aku katakan. Ya ini termasuk zikir yang pahalanya sangat apa? Besar. Yaitu kalimat, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Dibaca 3 kali. Sobahan di waktu apa? Pagi. Dan ini termasuk diantara adkar sobah. Zikir yang ringan, ya, 4 kalimat yang dibaca 3 kali, namun di sisi Allah demikian berat, ya, dan besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ini juga sekali lagi menunjukkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berusaha yuslih, ya, memperbaiki keluarga beliau. Agar keluarga beliau menjadi keluarga yang banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bertasbih, bertahmid, memuji Allah, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita bisa melihat bagaimana semangat ibadah yang ada pada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini tentunya tidak lepas dari tarbiyah dan islah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita cukupkan 2 contoh ini. Contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian kepada keluarga beliau. Nantapilina syai'thani, perkara yang kedua. Yakni perhatian beliau kepada keluarga putra-putri beliau. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sebuah kisah yang sering kita dengar. Hadhihi kisahun masyhurah. Kisah yang masyhur. Keluarga Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana antum ketahui, putra-putri Rasul semuanya 7. 3 laki-laki dan 4 putri. Adapun yang laki-laki semuanya meninggal di masa kecil. Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Sehingga tidak ada di antara mereka yang berkeluarga. Meninggal masih kecil. Adapun yang putri, ya, beliau, ya, juga mendidik mereka semuanya. Kulluhum min ahlil jannah, semuanya ahlul jannah. 2 di antaranya dinikahkan dengan Utsman bin Affan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian beliau juga punya putri Zainab bintu Rasulullah. Dan yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau nikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kisah yang akan kita sebutkan adalah kisah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat berkata kepada Fatimah, karena Fatimah ini orang yang sangat-sangat berbakti kepada suaminya. Semua pekerjaan dipegang oleh Fatimah. Sehingga tangan beliau kelihatan apa namanya? Ya, naam, tebal. Ali pun berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mendapatkan budak. Coba seandainya kamu datang kepada ayahandamu minta budak, niscaya akan banyak memudahkan pekerjaanmu." Ya. Dan Nabi pernah berpesan kepada Aisyah, kepada Fatimah, minta apa saja kepada Nabi. "Ya Fatimah, salini masyikti min mali." "Wahai Fatimah, mintalah kepadaku apa saja yang kamu suka dari hartaku." Datang Fatimah kepada Nabi alaihissalatu wassalam atas arahan dari suaminya, namun ternyata tidak ketemu ayahandanya, tidak ketemu Rasul. Hanya bertemu dengan beberapa istri Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya pulang, tetapi hajatnya sudah tersampaikan. Sampai berita kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang hajat Fatimah. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam demikian perhatian dengan keluarga Fatimah. Segera pergi Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi Ali dan Fatimah. Didatangi keluarga ini. Nabi pun masuk ke rumah Fatimah. Masuk ke kamarnya Fatimah. Ketika itu Fatimah dengan Ali sedang tiduran. Ya. Dalam selimut. Nabi masuk. Kemudian Rasul mengatakan kepada keduanya, "Ya Ali, ya Fatimah, maukah aku ajari, aku beri kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta?" Ingin membantu keluarga Fatimah, keluarga Ali, agar menjadi keluarga yang mubarak, keluarga yang diberkahi oleh Allah, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Diberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta. Yang diminta apa tadi? Budak. Tetapi ternyata tidak diberi budak oleh Nabi. Diberi yang lebih baik. "Maukah aku ajari sesuatu yang lebih baik? Bacalah tasbih 33 kali sebelum tidur. Tahmid 33 kali sebelum tidur. Takbir 34 kali sebelum tidur. Itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali." Dan ternyata mereka merasakan betul apa yang dikatakan oleh Nabi. Keberkahan dalam hidup, keringanan dan kemudahan, lebih baik daripada ketika seorang dibantu dengan apa? Budak. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Sungguh, sejak saya mendengar hadis itu, tidak pernah aku tinggalkan sampai pun dalam keadaan perang. Sampai pun dalam keadaan perang. Perang Siffin atau perang Jamal. Allah alam perang Siffin sebetulnya. Dan itu pada tahun sekitar 36 Hijriah. Artinya Nabi mengatakan pada tahun 10 Hijriah bisa. Tahun 36. Berarti sudah berapa tahun itu? 25 tahun. Tidak pernah ditinggalkan. Dan ini menunjukkan ya betapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka betul-betul berusaha mengambil apa yang diajarkan oleh Nabi untuk kebaikan keluarga mereka. Nah, ini juga mari kita upayakan ikhwatil kiram di tengah keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang mubarak. Nah, sehingga masyarakat kita pun menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah jalla wa ala. Nah, ini contoh perhatian Nabi kepada apa? Kepada keluarga putra-putri beliau. Nah. Dan ini diantara islah. Islah agar keluarga menjadi baik. Nah. Islah agar keluarga menjadi baik, mendidik bagaimana keluarga itu sebelum tidur zikir. Tasbih, tahmid, takbir. Kemudian berikutnya, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah. Perhatian Nabi kepada keluarga-keluarga para sahabat juga luar biasa. tidak segan-segan beliau mengunjungi keluarga-keluarga sahabat-sahabat beliau. Luar biasa Nabi alaihi salatu wasallam dikunjungi, didatangi, diberi arahan, diberi bimbingan, yang itu semuanya adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga betul-betul kita dapatkan keluarga-keluarga sahabat menjadi keluarga yang terbaik. Dan masyarakat sahabat pun menjadi masyarakat yang terbaik yang belum pernah dan tidak pernah akan dicapai oleh manusia siapapun. Generasi manapun. Khairun nasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kita akan sebutkan beberapa contoh. Ikhwatul kiram, rahiman, rahimakumullah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengunjungi ya, apa namanya, keluarga-keluarga ashabu, sahabat-sahabat Nabi. Disebutkan, ikhwatul kiram, rahiman, rahimakumullah, oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad, fi al-adabil mufrad, dalam sebuah bab, babun man zara qauman fata'ima indahum, bab tentang seorang yang menziarahi suatu kaum kemudian makan di tempat mereka. Ya, terkadang kalau orang ziarah ya disuguhi apa namanya, makanan. Nah, disebutkan di sini dalam hadis yang ke-347 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansar. Fata'ima indahum ta'aman. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Fanudhiha lahu ala bisatin. Fasalla alaihi wa da'a lahum. Dari Anas bin Malik mengatakan, adalah Nabi alaihi salatu wassalam zara ahla baitin. Ketika beliau menziarahi ahlu bait, sebuah keluarga minal ansar. Ini berarti menunjukkan mana ihtimam perhatian Nabi alaihi salatu wassalam untuk melihat keluarga-keluarga apa? Ya, sahabatnya. Zara ahla baitin minal ansar. Fata'ima indahum, mereka juga ingin memuliakan Nabi, ya. Taib menyuguhi makan Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma kharaja, ketika Nabi keluar, amara bi makanin minal bait, Nabi meminta ya, beliau akan salat di rumah itu. Minta disediakan tempat untuk beliau salat. Taib fa nudiha lahu ala bisatin, kemudian di sediakan tikar atau alas untuk Nabi sholat. Fasholla alaih, maka Nabi sholat di rumah itu. Sholat di rumah itu, wada'a lahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Taib, sholatnya seseorang di rumah itu menjadi sebab rumah itu diberkahi. Apalagi yang sholat di situ adalah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam. Hada yufrih, membahagiakan para sahabat dan didoakan untuk kebaikan ahlul bait yang beliau kunjungi. Dan doa Nabi mustajab, doa Nabi alaihi salatu wassalam ya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini salah satu contoh ikhwatil kiram, ya, perhatian Nabi alaihi salatu wassalam, nah, kepada keluarga para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Kemudian misal berikutnya, ya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-653. Baik. Hadis ini menyebutkan tentang ziarah Nabi ke rumah Anas bin Malik. Baik, kata Anas bin Malik, qala haddatsana Anas, dari melalui jalan Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam biasa masuk ke rumah kami, yakni menziarahi kami. Ahlul bait. Keluarga Anas bin Malik. Dan keluarga Nabi atau Nabi dengan keluarga Anas sangat dekat. Memang sangat dekat. Di antara sebabnya adalah Anas bin Malik. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam tiba di Madinah, baru sampai hijrah, datang Ummu Sulaim kepada Nabi membawa Anas. Ya Rasulullah, ini Anas. Saya ingin dia menjadi pembantumu ya Rasulullah. Agar mendapatkan pendidikan dari Nabi, agar mendapatkan kebaikan, dan seterusnya. Keberadaan Anas di sisi Rasul tentu lebih baik. Dititipkan dan diminta agar Rasul menerima Anas sebagai pembantu Nabi. Dan memang demikian. Membawakan sandalnya Nabi, disuruh-suruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan masih anak-anak ketika itu, 8 tahun. Namanya 8 tahun, masih anak-anak. Pernah beliau disuruh oleh Nabi, ya, di tengah jalan ketemu anak-anak sedang main-main, akhirnya ikut main-main. Taib, Nabi menunggu, mana ini Anas sudah datang-datang. Dicari oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kelihatan loh kok sedang dengan anak-anak ini bermain. Tapi tidak pernah Nabi memarahi anak-anak. Ya, dipeluk dari belakang Anas. Hanya ditanya, ya Anas jadi atau tidak? Oh iya ya Rasulullah jadi. Akhirnya melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan hajat Nabi. Syahid sangat dekat keluarga Rasul alaihi salatu wasallam dengan keluarga siapa? Anas bin Malik. Sampai disebutkan oleh Anas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina. Nabi alaihi salatu wasallam biasa menziarahi kami ahlul bait. Fadakhala alaina yauman, sampai suatu saat beliau mengunjungi kami, suatu hari mengunjungi kami. Fada'a lana, kita didoakan. Jadi keluarga itu didoakan. Fada'a lana, didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tahu Nabi mendoakan, Ummu Sulaim kurang. Ini Nabi sudah mendoakan, minta sekalian didoakan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, huwaidimuka Anasun, ya Rasulullah, pembantu kecilmu ini Anas, ala tad'ulah, apakah tidak engkau doakan juga ya Rasulullah? Padahal Rasul sudah mendoakan kebaikan. Tapi Ummu Sulaim lihirsiha, karena semangatnya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla wa'ala, minta kepada Nabi ya Rasulullah, tolong anak kecil ini, anakku Anas ini didoakan. Qala, maka Nabi berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa akthir lahu. 4 kalimat Nabi mendoakan untuk Anas. Allahumma ya Allah, akthir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladah, dan perbanyaklah anaknya, wa atil hayatah, panjangkan hidupnya, waghfir lahu, dan ampuni dia ya Allah. 4. Baik. Rasul wafat. Anas masih umur 8 tambah 10 berarti 18 tahun kurang lebih. Baru 18 tahun Rasul sudah wafat. Satu demi satu dari yang didoakan oleh Nabi dirasakan oleh Anas. Didoakan oleh Nabi semoga hartanya banyak. Betul. Hartanya banyak, kaya beliau. Alaihi radhiyallahu ta'ala an. Kata Anas, fada'ali bi thalathin. Saya sudah melihat 3. Fadafantu mi'atan wa thalasah. Saya sudah menguburkan 103 dari anak-anak saya. Berarti anaknya banyak. Yang dikubur oleh dia sendiri sudah berapa? 103. Jangan ditanya berapa lebihnya. Allahu a'lam, saya tidak tahu. 103 dikubur oleh beliau. Nah, lebih panjang umur bapaknya daripada apa? Putranya. Fadafantu mi'atan wa thalasah. Saya sudah menguburkan 103. Wa inna samarati latut'imu fis sanati marratain. Dan kebunku panen setahun 2 kali. Rata-rata seharusnya kebun kurma itu panen sekali. Ini bisa 2 kali. Nah, senang atau tidak? Pohon durian berapa setahun? Kalau antum punya durian setiap hari keluar kan masya Allah, cukup 1 durian sudah kaya raya. Setiap hari keluar. Ini subhanallah, yang biasanya sekali dua kali, fisanah marrotain. Wa talat hayati hatta istahyaitu, dan umurku sangat panjang sampai saya malu minan nas, dari manusia, kata Anas bin Malik. Sudah tua sekali beliau, Anas bin Malik. Ya. Tiga sudah didapatkan, tinggal satu. Wa arju al maghfirah, dan sampai saat ini saya masih mengharapkan maghfirah, ampunannya Allah Jalla wa'ala. Dan umurnya diberkahi. Anas bin Malik adalah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Min aktsari sahabah riwayatan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan adalah beliau, sahabat Anas bin Malik. Iya. Coba perhatikan ikhwatil kiram. Bagaimana perhatian Nabi kepada mana? Kepada usrah, keluarga-keluarga para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Naam. Wabillahi taufik. Masih ada beberapa kisah di sini, ikhwatul kiram, ya. Tetapi kisah-kisah tadi insyaallah antum bisa membacanya di dalam kitab-kitab hadis, di dalam sirah Nabi ridwanullah alaihi majma'in radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya kita benar-benar melihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah berupaya dengan keras, ya, badala juhdan aziman lailan wa nahara. Beliau telah mencurahkan juhud yang luar biasa siang dan malam untuk kebaikan umat ini, untuk kebaikan mujtama', kebaikan masyarakat. Ya. Dan betul masyarakat yang beliau bina menjadi masyarakat yang terbaik. Bagaimana tidak perhatian Nabi terhadap usrah, terhadap keluarga-keluarga itu demikian besar. Demikian besar. Ya. Dan di antara perkara penting di sini yang juga bisa kita ambil. Ya. Dan ini menjadi salah satu sebab baiknya apa namanya, keluarga-keluarga kita adalah adanya ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri wa taqwa. Itu sangat tampak sekali dalam kisah-kisah ini semua. Ada sesuatu yang Nabi miliki, yang itu sangat bermanfaat untuk keluarga-keluarga sahabatnya. Sangat bermanfaat untuk keluarga anaknya. Sangat bermanfaat untuk keluarga beliau sendiri. Beliau tidak tinggal diam. Apa yang beliau bisa beri bantuan kepada mereka, beliau berikan. Ilmu, doa, ya. Kemudian juga mada, ya, tenaga, ya, harta, sampai harta semua, ya, ikhwan. Ya. Taib. Beliau alaihi salatu wasallam membantu keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang mada, keluarga yang baik. Maka perkara ini mari kita ambil, ikhwatil kiram. Keluarga-keluarga kita ini kan bermacam-macam. Ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan, ya. Ada yang memiliki kelebihan waktu, ada yang memiliki kelebihan harta, ada yang memiliki kelebihan ilmu, ada yang memiliki, yakni Allah beri macam-macam kita ini. Ya. Dan itu semuanya, ikhwatil kiram, adalah ujian bagi kita semuanya. Dan di antara faedah yang seharusnya kita ambil dari kisah-kisah tadi adalah bagaimana kita menumbuhkan semangat ta'awun. Ta'awun bainal usar. Ta'awun di antara usrah-usrah keluarga-keluarga yang ada sehingga ya semuanya menjadi keluarga yang baik. Disebutkan di dalam Sahihul Bukhari rahimahullah. Bagaimana Umar Ibn Khattab bekerja sama dengan tetangganya. Dua keluarga yang berbeda berarti. Bekerja sama di dalam at-tanawub fil ilmi. Yeah. Tanawub fil ilmi. Bergantian di dalam menuntut ilmu. Dalam kondisi karena memang ya kebanyakan sahabat fuqara. Masih punya tanggung jawab keluarga. Yeah. Tidak bisa setiap saat duduk bersama dengan Nabi. Inginnya ya 24 jam duduk bersama dengan Nabi. Semua inginnya seperti itu. Ya. Namun ada yang hanya bisa malamnya bersama Nabi, ada yang apa namanya sebagian waktunya. Ya. Di antaranya adalah karena keharusan mereka juga mencari mada ma'isyah. Ya. Tetapi mereka tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan lah. Kalau setiap hari ke kebun, setiap hari, ya bagaimana ilmu? Tidak bisa kita mendapatkan ilmu, akhirnya bergantian. Tanawu fi al-ilm. Hari ini Umar membantu tetangganya untuk menjaga kebunnya. Diganti besok oleh temannya, tetangganya minal ansor. Di saat tidak menjaga kebun, datang di majelisnya Nabi. Mengambil semua apa yang disampaikan oleh Nabi, ayat yang diturunkan, hadis yang beliau sampaikan, ya, dan apa yang dilihat. Semuanya dipelajari. Nanti disampaikan kepada apa? Tetangganya yang tidak bisa hadir. Disampaikan. Semuanya semangat untuk mendapatkan ilmu. Sehingga mereka bisa dikatakan tidak pernah ghaib dari ilmu. Ketika tidak hadir, mengambil ilmu dari apa? Yang hadir. Sampai di antara mereka ada yang saling bantu-membantu di dalam mengembalakan kambing, mengembalakan unta. Ghaib. Karena sama saja mengembalakan unta 15 dengan unta 20, 30 hampir sama. Ya. Dari sisi waktu. Maka digabungkanlah antara kambing-kambing mereka. Ada yang punya 10 kambing, kalau setiap hari mengembalakan waktu habis. Maka digabungkan. Kamu punya berapa kambing? Saya 10. Kamu berapa? 10. Kamu berapa? 10. Ta'al 30 kita gabungkan jadi satu. Ya. Bisa enggak mengembalakan 30? Siap 30. Ya. Nah. Jadi gantiannya itu perputarannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Sehari berangkat untuk mengembalakan kambing. Yang mengembalakan kambing ya sibuk dengan kambingnya. Yang lain hadir di majelis Nabi alaihi salatu wassalam. Diambil ilmu, dihafalkan, dipelajari, bertanya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu disampaikan kepada yang tidak hadir. Besoknya bergantian. Iya. Masyarakat yang seperti ini, ikhwatil kiram, adalah masyarakat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, ya, marilah kita mengambil durus wal ibar, pelajaran-pelajaran dan ibroh-ibroh dari apa yang telah kita dengar dari ayat, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita alhamdulillah, antum semuanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla sekian banyak nikmat. Dan tentunya nikmat itu kewajiban kita atasnya adalah mada? Syukur, bersyukur. Nikmat itu bisa dicabut oleh Allah Jalla wa Ala ketika kita tidak bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah ya, apa yang telah kita dapatkan berupa kebaikan ini dijaga. Taib, ta'awun bainakum, ya. Kerjasama antara antum dengan yang lainnya, ta'awun alal birri wa taqwa, ta'awun di dalam menuntut ilmu, ta'awun di dalam apa namanya mencapai maslahat bersama, ta'awun dalam tarbiyah. Ya, ada anak tetangganya ya kelihatan butuh nasihat, dinasihati, jangan dibiarkan, wudu anakku ku anake wong lusi tamu wong apa wudu ya, sama-sama orang ya kan. Nasihati walaupun bukan anak sendiri. Kepedulian itu telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah berjalan suatu saat, didapatkan anak sedang menangis, bukan anak beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi beliau dekati. Seorang anak sedang menangis karena bermain burung pipit, ya, mati burungnya. Nabi pun mendekatinya kemudian menghibur, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu ini? Menghibur yakni. Taib. Sehingga dengan itu ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, kita berusaha untuk membangun dan memperbaiki keluarga-keluarga kita dengan dua asas yang agung ini, al-ikhlas lillah, tauhidullah, dan mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini semuanya akan terwujud ketika kita bersemangat juga di dalam menuntut ilmu, sehingga kita mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, dan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Dan yang terakhir, ikhwatil kiram, usaha yang kita lakukan hendaknya kita iringi dengan doa. Dan doa yang diajarkan oleh Allah, Allah menyebutkan tentang doa kaum mukminin fil Qur'anil Karim, bagaimana mereka memohon kepada Allah agar keluarga mereka menjadi keluarga yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.